Jadi batur di nasimpe, aduh endah na, mapaisan taman hati. Putret manehna, ditiliki sidik-sidik, ditetep di bulak balik. Cana imutna tetepna sagalana ngan keur kuring bae potret manehna wawakil jirim jinisna tanda satia ngarah kangen salimana matri dina hati gambar diri jadi bukti najan anggang langkah tepung potret anu digugur potret mane. Jadi batur di nasimpe, aduh endah na, mapaisan taman hati. Potret manehna, potret manehna, ditiliki sidik-sidik, ditetepi bulak balik. Potret manehna, potret manehna, socana imutna tetepna sagalana ngan keur kuring bae. Potret manehna wawakil jin jinisna dina hati gambar diri jadi bukti najan anggang langkah tepung potret anu dikukuh.